Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir pada pelajaran yang ke-22, yakni tentang al-mamnu'u minas syarfi, isim yang terhalang dari tanwin. Kemarin sudah disampaikan macam-macamnya, jenis-jenis dari isim-isim ini. Ada beberapa macam. Insyaallah sudah dijelaskan secara ringkas. Kemudian langsung saja kita bahas yang berikutnya, tamrinan, latihannya. Iqra'il kalimatil atiyata, bacalah kata-kata berikut ini. Waktubha ma'adabi awakhiriha, dan tulislah kata-kata tersebut sesuai dengan ketepatan harokat pada huruf-huruf akhirnya, yakni tanwin ataukah tidak tanwin dari kata-kata yang disebutkan di sini. Contoh ya, satu baris ya nanti ya. Coba Muhammadun, Khalidun, ya, nama untuk laki-laki secara asal atau umumnya berakhiran tanwin. Muhammadun, Khalidun, ya. Kemudian Maryamu, Fatimatu, nama untuk muannas ini tidak tanwin. Apakah itu ada ta'nis seperti Fatimatu ataukah tidak ada seperti Maryamu, ya. Jadi untuk nama untuk muannas ini tidak tanwin. Kemudian Abbasun, Hamzatu. Ini Abbasun nama muzakkar tanwin, kemudian Hamzatu nama muzakkar tetapi ada ta'nis di akhirnya, maka tidak tanwin. Ab Hamzatu, ya. Kemudian Masajidu, ini bentuk sighah muntahal jumu', ya, bentuk jamak yang termasuk sighah muntahal jumu', tidak tanwin. Kemudian Kutubun, tanwin. Jadi jamak taksir selain dari 4 bentuk kemarin, ya, jamak taksir selain dari 4 bentuk, 4 wazan yang kemarin, yang pada jenis yang ke-6, yakni af'ilau, fu'alau, dan sighah muntahal jumu', maka jamak-jamak taksir itu ditanwin. Ya. Ya, jadi jamak taksir itu semuanya ditanwin, kecuali yang 3 atau 4 wazan kemarin. Ini ya. Kutubun, ya, tanwin. Ini. Berikutnya, satu baris dibaca. Aklamun mana diru, yeah, buyutun, yeah, zumalaku, yeah, landanu, yeah, sufyanu, yeah, hamidun ahmadu, ya, yeah, hamidun ahmadu. Oh, yeah. Berikutnya Ibrahimu, Makkatu, Zainabu, asdiqau, mudarrisatun, Mahmudun, Baghdadu. Ya. Yeah. Berikutnya Jamilun, Kabirun, Akbaru, Mujtahidun, Tawilun, Kaslanu, Tullabun, Fukara'u. Ya. Yeah. Berikutnya Aliyun, Pakistanu, Ammarun, Sayyaratun, Ahmaru, Ismailu, Barisun. Barisu, ya. Baris, ya. Tidak tanwin, Barisu. Berikutnya Babun, Kolamun, Madarisu, Juddatun, Juddatu, Juddatu, ya, Jeddah, ya, kota Jeddah, Juddatu, Mafatihu madrasatun mal'anu. Ya, mal'anu. Berikutnya. Makatibu qoribun usamatu. Ya. Ada yang ditanyakan? Artinya sudah tahu? Sudah ya. Pernah? Apa madarisu itu termasuk sihomutansu? Iya, madarisu masajidu itu bentuk sihomutansu. Jadi huruf pertama fathah, kedua fathah, kemudian huruf ketiga alif, kemudian sesudah alif ada dua huruf kasrah, kemudian di sini asal bomah, atau tiga huruf kasrah, kemudian sukun, kemudian akhirnya asalnya bomah. Ini ya. Masa jidu, mada risu, ya, fana diku, atau yang ini mafatihu, fana jinu, ya, kan polanya sama, ada dua pola ya, hanya berbeda di sini tadi sesudah alif ada dua huruf, ada yang tiga huruf, ini jadi semua sighah mudhal jumu. Jadi kalau bentuk jamak mengikuti pola ini, mengikuti wazan ini termasuk sighah muntahal jumu' dan itu mamnu' minas sharaf. Ada lagi? Kalau salah arti sighah muntahal jumu' itu ya apa? Kalau sighah kan artinya bentuk, arti lafaz, arti secara bahasa ya, sighah itu bentuk, muntaha itu akhir, pengakhiran. Wallah, muntaha itu yang sesuatu yang akhir, pengakhiran atau semacam itu. Cuman itu ya sudah menjadi istilah ya, artinya istilahnya demikian ya, sirah muntaha jumu. Jumu itu kan jamak. Ada lagi? Jadi itu ya, bisa ya membedakan isim-isim yang mamnu' minas sharaf dengan yang masruf atau yang dengan yang tanwin ini. Dan ini juga salah satu alasan, salah satu sebab kenapa kita belajar ini sejak awal dan insyaallah seterusnya perlu untuk mengucapkan, melafazkan harokat huruf akhir. Ya, karena kita dalam rangka belajar. Ya, dalam rangka belajar supaya tahu, supaya paham, maka huruf-huruf akhir ya, setiap kata dalam kalimat, bahkan yang paling akhir dari di akhir kalimat pun itu dibaca harokatnya dengan jelas. Ya, kalau bomah ya dibaca dengan bomah, ya, kalau fathah ya fathah, kalau huruf berharokat kasrah ya dibaca dengan harokat kasrah, ataupun kalau memang itu benar-benar sukun, akhir kata itu sukun, ya nanti dibaca dengan sukun. Yang jelas dibaca dengan jelas, dengan tepat, dengan benar. Ya, karena itu akan penting sekali, artinya memang itu yang nanti akan dipelajari yang dalam bahasa Arab, ya, akhir-akhir kata. Ya, apa harokatnya, kemudian tanwin atau tidak tanwin, kemudian mungkin ada perubahan-perubahannya, ya, sehingga sejak awal belajar sampai seterusnya insyaallah nanti juga akan tetap demikian. Jadi akhir kata itu dibaca dengan jelas, dengan tepat insyaallah. Jadi tidak sekedar membaca dengan sukun ya, kalau semua disukun ya dari awal sampai seterusnya dalam belajar ya, dalam belajar ya, itu disukun akhir katanya, ya nanti ada sesuatu yang kurang ya, akan ada pemahaman yang kurang dari situ ya. Ini karena bahasa Arab ya ada perbedaan dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Tidak sekedar kata-kata diletakkan situ saja, tapi ada perubahan-perubahan pada akhir kata ini, nanti akan ditunjukkan insyaallah pada pelajaran-pelajaran mendatang insyaallah. Ya. Berikutnya al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-finjanu jam'uhu fanajinu, jamaknya adalah fanajinu, cangkir. kemudian ke bawah dulu ya. Al-madrasatu sekolah, jamaknya madarisu. Al-masjidu masjid, jamaknya masajidu. Ad-daqiqatu menit, jamaknya daqaiqu. Qala berkata, dan yang melakukan adalah seorang laki-laki ya, atau jenisnya laki-laki. Qala, kemudian qalat berkata, tetapi yang melakukan ini nanti berjenis muannas atau perempuan, karena ada ta sukun, ini menunjukkan yang melakukan adalah perempuan. Berikutnya al-mindilu, sapu tangan, jamaknya manadilu. Al-miftahu, kunci, jamaknya mafatihu. Abyadu, yang putih. Ahmaru, yang merah. Akhbaru, yang hijau. Aswadu, yang hitam. Azraqu, yang biru. Asfaru, yang kuning, yang berwarna kuning. Kita lanjutkan yang berikutnya, kalau tidak ada yang ditanyakan. Ad-darsu ats-tsalitsu wal isyruna, pelajaran yang ke-23. Ya, pelajaran yang terakhir di jilid pertama ini. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, man anta ya akhi, siapa engkau wahai saudaraku? Qala Ahmadu, Ahmad berkata menjawab, ana talibun jadidun, saya murid yang baru, saya pelajar yang baru. Ya. Qala al-mudarrisu, masmuka, siapa namamu? Qala Ahmadu, ismi Ahmadu. Ahmad berkata menjawab, ismi Ahmadu, nama saya adalah Ahmad. Ya. Jadi sambil ya, sambil membaca, sambil menambah nanti pembahasan, tapi juga tentunya apa yang sudah dipelajari terdahulu juga tetap diingat-ingat, diterapkan ya, kaidah-kaidah ataupun contoh-contohnya ya. Seperti tadi talibun jadidun ya, jadidun itu na'at dari talibun ya, diingat-ingat dan di apa, difahami, diterapkan ini. Jadi sambil murojaah apa yang sudah dipelajari ya. Baik. Ismuka, namamu, kaf yang menunjukkan untuk mukhafab, kemudian ismi, namaku, nama saya, ya di situ untuk mutakallim, untuk pembicara ya. Ini lanjutnya, qala al-mudarrisu, min aina anta. Ya, di sini dibaca apa, min ya, bukan man. Kenapa? Karena kalau dilihat secara makna, dikira-kira ya, satu kalimat secara keseluruhan, atau dilihat siyaqul kalam, ya, konteks kalimatnya, ya, kalau dibaca man, kira-kira bisa enggak? Tepat enggak? Ya, man aina anta, man aina, siapakah, di mana? Kan tidak cocok, ya, tidak tepat kalau dibaca dengan man. Ya, siyaqul kalam tidak menunjukkan demikian. Ya, sehingga yang benar apa? Dibaca dengan min. Karena tulisan ini ada beberapa kemungkinan bacaan. Bisa man, bisa dibaca min, mungkin juga bisa dibaca yang lain ya. Tapi yang tepat di sini adalah min. Ini jadi siyaqul kalam ya, konteks kalimatnya itu juga harus diperhatikan ya dalam berbahasa ya, berbahasa, bercakap-cakap, mengungkapkan sesuatu atau menanyakan, menyatakan sesuatu, tentunya antara kedua belah pihak yang berbicara dan yang mendengar, kedua-duanya harus paham ini maksudnya apa, maknanya apa. Jadi ini siyaqul kalam ya, konteks kalimatnya. Min aina anta, dari mana engkau? Qala Ahmadu, Ahmad berkata menjawab, ana min Pakistana, saya dari Pakistan. Ya, Pakistana ini termasuk mamnu' minas sarf. Ya, dan isim secara asal sebagaimana ditunjukkan sebelumnya tadi pada mamnu' minas sarf ya, ketika itu berupa isim-isim ya, belum tersusun dalam kalimat, maka keadaan huruf akhirnya dengan dhammah, dengan harakat dhammah ya, tidak tanwin dan berharakat dhammah ya. Ini. Tetapi ketika digunakan dalam kalimat, tentunya akan menyesuaikan letaknya, kedudukannya dalam kalimat. Di sini ada min yang mendahului huruf jar, Kemudian Pakistanu menjadi Pakistana. Ya, ada min ya. Baik. Perhatikan nanti contoh-contoh yang lain. Qala al-mudarrisu, indi sab'atu dafatira. Saya mempunyai 7 buku tulis. Dafatira ini sebagai mudhaf ilaih dari sab'atu. Mudhaf ilaih termasuk apa? Keadaannya majrur ini ya, mudhaf ilaih. Dafatira. Ini majrur. Dan di sini huruf akhirnya di fathah, dafatira. Karena termasuk mamnu minas sharaf yang tidak tanwin dan dia di fathah. Berikutnya, qala Abbasun, hati ya ustaz, berikan wahai ustaz ke apa 7 buku tadi, berikan ya ustaz. Kemudian Abbas merinci masing-masing buku tulis tadi. Hadza li, tentunya sambil menunjukkan. Hadza li, ini milik saya. Tunjuk satu buku, buku yang pertama misalkan. Hadza li, ini milik saya. Kemudian buku yang berikutnya, wa hadza li Muhammadin, yang ini milik Muhammad. Wa hadza li Hamidin, yang ini milik Hamid. Ini Muhammadin atau li Muhammadin, li Hamidin. Asalnya Muhammadun Hamidun, isim-isim yang huruf akhirnya tanwin. Asalnya dengan dhammah, dhammah tanwin, Muhammadun, Hamidun. Kemudian didahului lam, lam termasuk huruf jar, ya, maka isim ini menjadi di kasrah atau menjadi majrur dengan kasrah menjadi li Muhammadin, li Hamidin. Jadi keadaannya berubah karena ada huruf jar yang mendahuluinya. Kemudian perhatikan contoh yang berikutnya, wa hadza li Ibrahima, ini milik Ibrahim. Wa hadza li Utsmana, ini milik Utsman. Wa hadza li Yusufa, ini milik Yusuf. Wa hadza li Talhata, ini milik Talhah. Li Ibrahima, li Utsmana, li Yusufa, li Talhata. Ini isim-isim yang mamnu' minas sharaf. Asalnya Ibrahimu, Utsmanu, Yusufu, Talhatu. Ya, mamnu' minas sharaf dengan dhammah pada keadaan asal atau marfu', ya, dengan dhammah asalnya. Kemudian ketika didahului huruf jar, didahului oleh lam yang termasuk huruf jar, maka keadaan akhirnya berubah dan berubahnya ini menjadi fathah. Ini berubahnya menjadi fathah. Ya. Keadaannya sama, ya, karena didahului huruf jar, maka keadaannya menjadi majrur. Sama dengan yang li Muhammadin tadi, Muhammadin menjadi majrur karena didahului huruf jar. Tetapi tandanya yang berbeda untuk yang tanwin dengan yang tidak tanwin. Ya. Kalau yang tanwin dengan kasrah li Muhammadin, li Hamidin, yang tidak tanwin ini dengan fathah, li Ibrahima, li Utsmana. Jadi berbeda antara yang tanwin dengan yang tidak tanwin dalam hal ini. Perhatikan contoh-contoh yang berikutnya. Qala al-mudarrisu, ahadza kitabuka, apakah ini kitabmu ya Muhammadu, wahai Muhammad. Qala Muhammadun, Muhammad berkata menjawab, la, hadza kitabu Hamzata, ini adalah kitab Hamzah, kitab miliknya Hamzah. Di sini Hamzata sebagai mudhaf ilaih, mudhaf ilaih itu juga termasuk yang majrur. Ini jadi majrur itu bisa sebagai mudhaf ilaih atau majrur itu bisa dengan sebab huruf jar yang mendahuluinya. Ini aina aliyun ya ikhwanu, di mana Ali wahai saudara-saudara. Zahaba ila riyadi, dia pergi ke Riyadh. Ila ar-riyadi, ada alif lam pada ar-riyadh, maka dia majrur dengan kasrah seperti tanda asalnya, ya, ila riyadi. Wa aina yaqubu, di mana Yaqub, Yaqubu, ya, tidak tanwin. Dijawab oleh Hamid, qala Hamidun, Zahaba ila Makkata. Zahaba ila Makkata. Dia pergi ke Makkah. Ya, Makkata mamnu' minas sharf, didahului ila huruf jar, maka huruf akhirnya dengan fathah, majrur dengan fathah. Qala al-mudarrisu, aina Ishaqu? Di mana Ishaq? Qala Muhammadun kharaja ila al-mudiri. Dia keluar pada mudir, menemui atau menuju pada mudir. Qala al-mudarrisu, mata kharaja? Kapan dia keluar? Qala Muhammadun kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Dia keluar 5 menit yang lalu. Qabla khamsi daqa'iqa. Qabla sebelum. Khamsi daqa'iqa 5 menit. Maksudnya 5 menit yang lalu. Ini daqa'iqa, ini sebagai mudhaf ilaih. Dia mamnu' minas sharf, maka majrur dengan fathah. Ya, kemudian lebih diringkas di sini dari contoh-contoh ini pada tamarin awalan yang pertama. Perhatikan ini. Ta'ammal al-amtilata al-atiyata. Perhatikan contoh-contoh ini. Ya. Di sini disebutkan masing-masing satu lafaz, satu contoh untuk mewakili yang lainnya yang serupa dengan ini. Dari sisi apa? Tanwin ataukah tidak tanwin. Jadi di sini perbedaannya dari sisi huruf akhirnya, tanwin dan tidak tanwin, mamnu' minas sharf. Muhammadun, contoh yang pertama, ya, Muhammadun, yakni ini mewakili isim-isim yang tanwin. Jadi bukan sekedar untuk nama orang laki-laki, tidak, tapi ini mewakili semua isim yang huruf akhirnya tanwin. Dan itu keumuman pada isim demikian, huruf akhirnya tanwin. Berarti termasuk yang semacam ini nanti misalnya kitabun, masjidun, ya, talibun, dan seterusnya. Jadi semua isim yang huruf akhirnya tanwin. Ini diwakili oleh contoh ini, Muhammadun. Nah, dari ini, ketika isim-isim ini yang tanwin, kemudian didahului oleh huruf jar, ya, harful jar, salah satu di antara huruf-huruf jar. Misalnya, min Muhammadin, dari Muhammad, ila Muhammadin, pada Muhammad, li Muhammadin, milik Muhammad. Maka yang terjadi, apa? Huruf akhirnya berubah, yang asalnya dhammah, Muhammadun, berubah menjadi kasrah. Setelah didahului oleh huruf jar ini menjadi min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin. Ya. Kemudian yang berikutnya kitabu Muhammadin, kitab milik Muhammad. Di sini Muhammadin menjadi mudhaf ilaih. Ini juga berubah menjadi kasrah. Ya. Nah, keadaan ini disebut dengan majrur itu tadi ya. Disebut dengan majrur. Ya. Jadi ketika didahului huruf jar atau ketika menjadi mudhaf ilaih, itu nanti keadaannya menjadi majrur. Ya. Nah, adapun tanda, ya, tanda untuk majrurnya pada isim-isim yang tanwin ini adalah dengan kasrah, ya. Dengan harokat kasrah ini. Sebagaimana ditunjukkan dalam contoh tersebut. Min Muhammadin, kitabu Muhammadin. Ini. Jadi untuk isim yang tanwin, majrurnya itu dengan tanda kasrah. Kemudian contoh yang berikutnya, Zainabu. Ini mewakili atau sebagai contoh pada isim yang mamnu' minas sharf, yang tidak tanwin. Semua jenis pada mamnu' minas sharf. Tidak hanya sekedar nama mu'annas, tetapi untuk semuanya. Nama yang mu'annas, kemudian sifat yang ada tambahan atau sifat yang mengikuti wazan fa'lanu dan semuanya, nama ajam dan sighah mundhal jumu' dan semuanya yang termasuk mamnu' minas sharf, ini diwakili oleh contoh ini. Zainabu ketika didahului huruf jar menjadi min Zainaba ila Zainaba li Zainaba, huruf akhirnya berubah menjadi fathah, ya, mamnu' minas sharf, ya, tidak tanwin. Kemudian ketika menjadi mudhaf ilaih menjadi kitabu Zainaba, ya, huruf akhirnya pada Zainabah menjadi fathah, ini mamnu' minas sharf, ya. Jadi keadaannya majrur tetapi tandanya ini dengan fathah ini. Jadi ini yang membedakan antara isim yang tanwin dengan yang tidak tanwin. Yakni ketika keadaannya majrur dengan sebab mudhaf ilaih atau dengan sebab didahului huruf jar, maka majrurnya itu ditandai dengan kasrah untuk yang tanwin. Adapun untuk yang mamnu' minas sharaf ini ditandai dengan fathah. Ini kesimpulan ataupun faedah yang bisa diambil dari contoh-contoh ini dalam pembahasan ini. Baik. Ini ya. Baik. Kalau keadaan yang asal, kalau dibandingkan yang asal atau yang marfu', sama, keduanya sama. Artinya apa? Yang tanwin, isim yang huruf akhirnya tanwin ataupun yang tidak tanwin, yang mamnu' minas sharaf, ketika marfu' itu semua ditandai dengan harakat dhammah. Sama. Ya, kitabun, Muhammadun, masjidun, ya, talibun dan seterusnya. Itu semua huruf akhirnya dhammah yang marfu' atau asalnya ketika berupa satu kata belum tersusun dalam kalimat. Ya. Kemudian yang mamnu' minas sharaf sebagaimana dicontohkan dalam pembahasan sebelumnya itu juga disebutkan dengan harakat dhammah. Zainabu, Utsmanu, ya, Atsyanu, Abyadu. Jadi dalam keadaan marfu' atau ketika berupa satu kata ini keadaan yang asal, ya, ini sama harakatnya dhammah, yang tanwin dengan dhammah, yang tidak tanwin juga dengan dhammah. Ini marfu' dengan tanda dhammah. Nah, yang berbeda itu hanya yang majrur ini saja, ya. Yang majrur itu tandanya berbeda. Ya, ini kasrah dan fathah. Ini. Bisa difahami dari ini, ada yang ditanyakan? Ya. Berikutnya, iqra waktu, bacalah dan tulislah. Ini penggunaan atau contoh dalam kalimat dari mamnu' minas sharaf. Ya, perhatikan kedudukannya atau keadaannya, apakah itu marfu' ataukah majrur. Kemudian tentukan atau sesuaikan dengan tanda yang benar. Ya, tadi. Contoh yang pertama, hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini milik Muhammad. Wa dzalika li Zainaba, dan itu dan kitab yang itu milik Zainab. Li Muhammadin li Zainaba. Contoh yang berikutnya, zahaba Khalidun ila Ahmada. Zahaba Khalidun ila Ahmada. Khalid pergi pada Ahmad. Khalid pergi menemui Ahmad. Ini. Ya. Berikutnya ganti. Satu-satu baca. Zahaba abi ila Makkata. Wa zahaba ammi ila Jiddata. Ya, artinya ayahku pergi ke Mekah dan pamanku pergi ke Jeddah. Iya. Berikutnya oh dan Ukhtu. Ukhtu Marwanu. Marwana. Mudhaf ilaih, ya. Marwan. Ukhtu Marwana maridotun. Ya. Yeah. Saudarinya Marwan sakit. Ya. Yeah. Saudarinya Marwan sakit. Ukhtu Marwana. Baik. Berikutnya. Aina zauju Khadijata. Ya. Wa fi Landana. Ya. Di mana suaminya Khadijah? Dia di London. Ya. Berikutnya. Sayyaratu Hamidin jadidatun wa sayyaratu Ibrahimi qadimatun. Ibrahimah. Ibrahimah. Qadimatun. Ya. mobilnya Hamid baru dan mobilnya Ibrahim lama. Ya, sayyaratu Ibrahima. Ya, ini mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih itu majrur dengan fathah. Berikutnya. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata shaghirun. Ya. Artinya rumahnya Khalid besar dan rumahnya Usamah kecil. Ya. Berikutnya. Aina dhaba Abu Ki ya Laila? Ya. Kemana bapakmu pergi wahai Laila? Dhaba ila Baghdad. Ya. Ila Baghdad. Ia pergi ke Baghdad. Ya. Baik. Berikutnya. Di Istanbul masa jitu kasirotun. Ya. Fi Istanbula ya masajidu ya masajidu ini mubtada ya dhamma marfu ya masajidu kafiratun artinya di Istanbul masjid-masjid ada banyak masjid. Berikutnya indi khamsatu mafatiha ya aku mempunyai 5 kunci. Iya. Yeah. Berikutnya. Al-Ka'batu di Maskata. Iya. Yeah. Ka'bah ada di Mekah. Iya. Yeah. Fi hadas tari'i salah satu masajidah. Iya. Yeah. Di jalan ini ada 3 masjid. Iya. Yeah. Terus. Hadat tabibu ismuhu Williamu wahua min Landana wadalik kasmuhu Luisu wahua min Barisa. Ya. Yeah. Dokter ini namanya William dan dia dari London. Yeah. Dan itu namanya Louis dan dia dari Paris. Ya, yeah, itu namanya Louis, maksudnya dokter itu ya. Sama-sama dokternya kedua-duanya ya. Dokter ini namanya William dan yang itu namanya dokter yang itu namanya Louis dari Paris. Baik. Berikutnya. Sayyarati launuha akhdaru. Ya. Akhdaru. Mobilku warnanya merah. Akhbar. Hijau. Ya, akhbaru hijau. Berikutnya. Tinggi kolamun. Kolamun. Kolamun ahmaro. Kolamun. Ahmar sebagai naat sifat. Ahmaru. Ya. Kolamun bomah. Ahmaru bomah. Tetapi berbeda dari sisi tanwin. Kolamun. Kalau kolamun tanwin, kalau ahmaru tidak tanwin. Tetapi sama-sama bomahnya. Ya, sama-sama tadi marfoknya. Jadi bisa seperti ini. Artinya tanwin dan tidak tanwin itu tidak harus sama. Sesuai jenis katanya. Kalau kata itu tanwin, ya dia tanwin. Tapi kalau tidak tanwin, maka tidak. Tetapi dari sisi marfoknya dalam hal ini, itu sama dengan bomah. Ya, ini ya, kolamun ahmaru. Ya. Jadi antara jenis harokat dengan tanwin itu berbeda. Pembahasannya atau penyebabnya berbeda. Ya, masing-masing sendiri-sendiri. Ya. Ya. harokat itu menentukannya dengan sebab sendiri, adapun tanwin ataukah tidak tanwin itu juga dengan sebab sendiri, sebab yang lain. Jadi tidak satu paket, tapi sendiri-sendiri. Ini ya. Qalamun ahmaru. Berikutnya. Apa artinya tadi? Saya mempunyai pena yang warnanya merah. Ya, pena merah. Berikutnya. Al-baitul haramu fi Makkata. Makkata. Fi Makkata. Ya. Baitul haram. Ya, baitul haram atau Masjidil Haram maksudnya. Belajar di Mekah. Ya, al-bait, alaikum. Al-baitul haram ini mungkin yang dimaksud Ka'bah ya, bait, rumah. Kalau masjid itu masjidnya, atau bait itu yang Ka'bahnya. Baitul, kan Ka'bah disebut Baitullah ya, atau al-baitul haram. Ka'bahnya. Al-baitul haram. Ya, al-baitul haramu. Al-haramu na'at dari al-baitu. Rumah yang suci. Ya. Ini Ka'bahnya. Ka'bahnya ada di Mekah dan Ka'bah ada di Masjid Haram. Ya, jadi Ka'bah atau Al-Baitul Haram kemudian berada di Al-Masjidil Haram, berada di Masjid Al-Haram. Kemudian itu semua ada di Makkah, di kota Makkah. Ya. Jadi Al-Baitul Haram Ka'bah. Berikutnya. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Iya. Yeah. Ahmad ia pergi ke Muhammad. Iya, yeah. Ahmad pergi kepada Muhammad, itu saja. Ahmad pergi. Ahmad pergi ke Muhammad. Iya, yeah, kepada Muhammad. Berikutnya. Zahaba Muhammadun ila Ahmada. Iya. Yeah. Muhammad pergi ke Ahmad. Iya. Berikutnya. A'angta min Makkata. Iya. La ana min Ta'ifa. Atau ada alif lam. Minat Ta'ifa. Minat Ta'ifi. Iya, kalau ada alif lam kasrah. Oh, minat ya. Ta'ifi. Seperti tadi ada minar Riyawi karena kota Riyadh ini dengan alif lam, maka dia di kasrah ada huruf jar. Ilar Riyawi minat Ta'ifi. Nanti termasuk Al-Mamnu. Karena ada alif lam ya. Jadi kalau sudah ada alif lam itu otomatis ya, huruf akhirnya tidak tanwin. Dan untuk nama kota ini, dalam contoh ini Riyadh dan Ta'if, Riyadh dan Ta'if, dalam bahasa Arab itu memang sudah menggunakan alif lam. Dari sananya itu memang demikian. Riyadh At-Ta'if. Dan kalau sudah ada alif lam, berarti dia kembali ke asalnya dengan kasroh. Kalau majrur ya, itu dengan kasroh. Minar Riyawi ila Ta'ifi, ataupun yang semisalnya. Ini. Jadi yang di fathah itu ketika nama itu, nama tempat atau nama orang yang tidak ada alif lamnya. Ini. Jadi kalau ada alif lam, hukumnya gugur. Ya, tidak berlaku hukum yang dengan fathah tadi ya. Ini. Berikutnya. Ukhtu Fatimata Talibatun. Ya. Saudarinya Fatimah seorang siswi. Iya. Baik. Nah, untuk apa? Dari kaidah ini tadi pada contoh nomor 17 dan 18, dua kalimat ini ya, ini bisa dijadikan contoh mewakili yang lainnya terkait dengan kaidah atau hukum ini. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin, kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, Zahaba Muhammadun ila Ahmada. Dari dua contoh ini, pada kata Muhammadun dan Ahmadu, bisa dijadikan contoh atau bisa dijadikan apa contoh untuk menerapkan kaidah tanwin dan yang tidak tanwin asalnya dhammah, kemudian ketika masyurur yang tanwin menjadi kasrah ila Muhammadin, yang tidak tanwin menjadi fathah ila Ahmada. Ini dari contoh ini bisa diambil kaidahnya atau bisa diterapkan dari kaidah yang ada. Dihafalkan dua contoh ini untuk menerapkan pada kaidah. Kalau kita ambil tempat ini, Muhammad pergi ke tempat ke tempatnya Ahmad. Ya bisa, ya. Tapi terlalu banyak kata nanti. Ila baitu Muhammadin. Ila baiti. Baiti Muhammad. Bisa ke rumahnya Muhammad, ila baiti Muhammadin, ila baiti Ahmada, bisa. Tetapi itu lebih apa? Secara makna ya. Secara mana lebih khusus. Jadi perginya ke rumahnya Muhammad, ke rumahnya Ahmad, ke rumahnya. Tapi kalau ila Muhammadin, ila Ahmada, umum dimanapun Muhammad berada atau dimanapun Ahmad berada, ya dia menemui Muhammad, menemui Ahmad. Mungkin bisa di rumahnya, mungkin bisa di tokonya, di kerjaannya atau dimanapun dia ada, dia menemui Muhammad di situ. Itu perbedaan makna saja. Bisa ditambahkan ila baiti Muhammadin. Tapi dari sisi makna lebih lebih sempit ruangnya, gitu ya. Ini lebih umum, ila Muhammad, ila Ahmad lebih umum secara makna. Tapi semuanya tetap boleh. Ya sesuaikan dengan apa kebutuhannya. Mau makna yang umum atau makna yang lebih khusus, ya monggo bisa. Ada yang ditanyakan dari contoh-contoh ini? Berikutnya tamrin yang ketiga, iqra'il kalimatil atiyata, bacalah kata-kata berikut, waktubha ma'a dhabti awakhiriha, dan tulislah kata-kata ini sesuai dengan ketepatan harakat pada huruf-huruf akhirnya. Ya, seperti tadi ya, itu tanwin ataukah tidak tanwin, kemudian apa harakatnya, dhammah apakah fathah ataukah kasrah. Ya, dhammah ataukah fathah ataukah kasrah, tanwin ataukah tidak tanwin. Bisa ya, langsung saja dicoba satu ya, satu baris. Aminatu min aminata ya, li ahmada ya, ahmadun ahmadu ahmadu ya, usmanu ya, min pakistana ya, pakistanu ya. Baik, berikutnya. Li Khadijata London ila Baghdada ila Baghdada ila Baghdada Istanbul Makkatu di Makkata Juddatu ya, Juddatu. Baik, berikutnya. Masajidu di Mata Risa Yakubu Li Ishaqo Muawiyatu Satu lagi min Min Muawiyata Muawiyatu min Muawiyata Muawiyah Berikutnya. Li Aisyata Aisyatu Muhammadun Khalidun min Abbasin Luqmanu Hamidun. Ya, baik. Itu ya. Itu dibaca dengan ataupun ditulis dengan harakat huruf akhir yang tepat. Dhammah ataukah fathah ataukah kasrah, kemudian tanwin ataukah tidak tanwin. Ya, jadi itu semua ada pengaruhnya, ada ketentuannya, tidak asal-asalan, ya. Ini. Yang berikutnya, rabi'an yang keempat, uktubil a'dada, tulislah bilangan-bilangan. Min salasatin ila asyaratin, dari 3 sampai 10. Ya, jadi kalau bilangan disebutkan hanya lafaz bilangan, tidak disertai ma'dud, ya. Seperti ini, min salasatin ila asyaratin, dari 3 sampai 10. Kemudian waj'al kullan minal kalimatil atiyati, dan jadikan setiap kata-kata berikut ma'dudan laha, sebagai ma'dud dari bilangan-bilangan tersebut. Ini pembahasannya kembali ke pembahasan tentang adat, tentang bilangan. Nah, di sana dalam pembahasan adat yang disertai ma'dud, yang disebutkan ma'dudnya, maka keadaan ma'dud itu menggunakan bentuk yang jamak, dan ungkapannya atau susunannya dia menjadi mudhaf ilaih dari adat tersebut. Bentuknya jamak kemudian menjadi mudhaf ilaih. Sehingga apa? Dalam hal ini isim-isim yang disebutkan di sini ketika dijamakkan itu nanti jamaknya termasuk yang mamnu' minas sharaf. Ya, jamaknya termasuk bentuk jamak yang mamnu' minas sharaf, huruf akhirnya tidak tanwin. Nah, kemudian ketika menjadi ma'dud maka dia menjadi mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Sehingga apa? Keadaannya majrur, maka tandanya dengan apa? Dengan fathah. Ini. Misalnya, kalau dalam pembahasan adat bilangan yang sebelumnya kemarin, dalam pelajaran ke-19 dan 20 ya, nah di situ ma'dud itu dicontohkan pada isim-isim yang tanwin. Jamak, ya, tetapi huruf akhirnya tanwin. Salah satu tullabin, salah satu talibatin. Ya, dicontohkan pada isim-isim yang tanwin huruf akhirnya. Maka di kasrah. Tetapi pada contoh yang berikutnya ini, pada tamrin yang keempat ini bentuk jamak yang tidak tanwin. Sehingga nanti akan menjadi, sebagai contoh, salah satu masa jida. Ya, ini, salah satu masa jida. Dan ini untuk yang mudzakkar, yang asalnya mudzakkar ya, salah satu masa jida. Seterusnya sampai dengan asyaratu masajida. Salah satu masajida, arba'atu masajida, khomsatu masajida, sittatu masajida, sab'atu masajida, samaniyatu masajida, tis'atu masajida, asyaratu masajida. Ini masajida. Kemudian untuk contoh yang mu'annas, di bawahnya ya, madrasatun. Ini yang mu'annas. Ma'dud yang mu'annas. Ya. Kemudian, berarti apa? Bilangannya digunakan lafaz yang mudzakkar. Salatu, kemudian madarisa. Ini ya, menjadi salatu madarisa. 3 sekolah. Kemudian diteruskan sampai 10. Salatu madarisa, arba'u madarisa, khomsu madarisa, sittu madarisa, sab'u madarisa, samani madarisa, tis'u madarisa, ashru madarisa. Seperti ini. Ya. Baik. Kemarin contoh yang tanwin, sekarang contoh yang tidak tanwin pada ma'dud ini. Dicoba berikutnya, undukun. Fanadika. Fanadiku, ya, kemudian menjadi ma'dud, menjadi salah satu fanadiko, terus arba'atu fanadiko, khamsatu fanadiko, tis'atu fanadiko, sittatu fanadiko, sab'atu fanadiko, samaniyatu sama fanadiko, tis'atu fanadiko, asyaratu Anadika. Pelan-pelan saja, tidak usah. Ya, asyaratu fanadika. Asyaratu fanadika. Berikutnya mindilun. Mana dilu? Mana dilu? Mana dilu? Ya. Nari panjang. Panjang. Mana dilu? Si kau muntah cemuk ya? Mana dilu? Ya, kalau masih asal artinya belum menjadi ma'dud, huruf akhirnya di dhommah. Dhommah dulu. Masajidu, fanadiku, manadilu. Itu asalnya dulu ya dengan dhommah. baru ketika diletakkan sebagai madud menjadi fathah tadi. Menjadi bagaimana? Salah satu manadila. Terus? Arba'atu manadila. Khamsatu manadila. Sittatu manadila. Sab'atu manadila. Samaniyatu manadila. Tis'atu manadila. Asharatu manadila. Iya. Kalau miftahun, jamaknya apa? Mafatihu. Ini sama dengan manadilu. Ya. Berikutnya ganti sadiqun. Sadiqun jamaknya apa? Asdiqau. Ya, coba dibaca dengan bilangannya. Asdiqau. Salah satu asdiqau. A. Salah satu asdiqau. A. Asdiqa'a. Salah satu asdiqa'a. Ya, salah satu asdiqa'a. Arba'atu asdiqa'a. Khamsatu asdiqa'a. Sittatu asdiqa'a. Sab'atu asdiqa'a. Samaniyatu asdiqa'a. Tis'atu asdiqa'a. Asyaratu asdiqa'a. Ya, itu ya. Apalnya asdiqa'u menjadi ma'dud, menjadi mudhaf ilaih dengan fathah. Asliqa'a, salah satu asliqa'a. Berikutnya, zamilun. Jamaknya apa? Zumala'u. Zumala'u. Gunakan sebagai ma'dud. Dari salafat menjadi? Salah satu zumala'a. Ya. Yeah. Arba'atu zumala'a. Ya. Yeah. Khamsatu zumala'a. Ya. Yeah. Satu jumala'a. Ya. Yeah. Sab'atu jumala'a. Ya. Yeah. Samaniyatu jumala'a. Ya. Yeah. Tis'atu jumala'a. Ya. Yeah. Asharatu jumala'a. Ya. Yeah. Kemudian kursiyun, jamaknya apa? Karasiyu. Ya. Yeah. Ini penulisannya ya-nya dengan satu huruf tapi di tasdid ya. Karosiyu. Tapi asalnya kan dua huruf ya, yang awal sukun, yang kedua berharokat ya. Dalam penulisan disatukan, diidghamkan dengan tasdid ya. Karosiyu. Ini berarti nanti seperti mafatihu ataupun manadilu. Ya, menjadi salah satu karosiya. Arba'atu karosiya. Dilanjutkan, ganti. Yang karosi. Iya, yang karosi. Salah satu karosiya. Arba'atu karosiya. Khamsatu karosiya. Sittatu karosiya. Sab'atu karosiya. Karosiya. Sab'atu karosiya. Iya. Samaniyatu karosiya. Tis'atu karosiya. Asyaratu karosiya. Ya, ro-nya satu ya. Karosiya. Berikutnya ya, tadi madaris satu sudah ya, menjadi madarisu, salah satu madarisa. Sekarang daqiqatun. Jamaknya apa? Daqa'iku. Ya, asalnya dulu ya dengan bemah daqa'iku. Kemudian dijadikan ma'dud dari salasa sampai asyarah menjadi bagaimana? Salasu daqa'iqa. Ya. Arba'u daqa'iqa. Ya. Khamsu daqa'iqa. Ya. Sittu daqa'iqa. Ya. Sab'u daqa'iqa. Samani daqa'iqa. Tis'u daqa'iqa. Asru daqa'iqa. Ya. Jadi karena daqiqatun ini mu'annas, ya, pada mufradnya ini mu'annas, Kemudian ketika menjadi ma'dud, maka adad yang digunakan lafaz yang muzakkar. Seperti pada mad rasatun tadi menjadi madarisu talatu madarisa. Ini. Jadi terkait dengan adad ma'dud, kembalikan ke hukumnya, kaidahnya pada adad dan ma'dud. Kemudian terkait dengan isim-isim ini, jamaknya menjadi tidak tanwin atau mamnu' minas sharaf, maka terapkan kaidah pada bentuk jamak yang mamnu' minas sharaf ketika majrur itu dengan fathah. Ini ya. Jadi kesimpulannya ini tadi, dalam keadaan majrur dan yang menyebabkan menjadi majrur itu ada dua hal, dua tempat. Yang pertama ketika masbuk didahului oleh huruf jar, al-masbuku bi harfil jari didahului oleh huruf jar. Kemudian yang kedua yang menyebabkan majrur adalah menjadi mudhaf ilaih. Ada dua tempat atau dua hal yang menyebabkan majrur. Masbuk dengan huruf jar didahului huruf jar, dan yang kedua adalah mudhaf ilaih. Ada satu lagi sebagai tambahan, yakni misalnya sebagai na'at, itu nanti juga akan menjadi majrur, tapi dia majrurnya karena mengikuti yang sebelumnya, itu na'at ya. Baik. Kemudian tandanya, tanda majrur untuk yang tanwin, isim-isim yang tanwin itu majrur dengan kasrah. Adapun untuk isim-isim yang mamnu' minas sharaf itu majrur dengan fathah. Dari ini ada yang ditanyakan? Al-adad sama ma'dud, ma'dud itu mesti jamak ya? Iya, untuk dari bilangan 3 sampai 10 ya, mesti itu mesti jamak. Ada lagi yang ditanyakan? Ini ya, jadi dari contoh-contoh yang ada, ini untuk diterapkan pada kaidah-kaidah yang sudah disebutkan. Ini. Jadi antara kaidah dengan contoh, satu sama lain saling melengkapi, saling menguatkan untuk memahami bahasa Arab ini seperti itu. Ya. Jadi dua-duanya harus diperhatikan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Ya. Alhamdulillah, ini selesai jilid yang pertama. Untuk pagi ini sampai ini dulu. Insyaallah nanti bisa dilanjutkan pada jilid yang kedua berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.